Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah membaca risalah Manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi ta'lif. Metode Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi ta'lif, di dalam beliau menulis kitab. Di antara metode beliau adalah ikhtisaruhu al-kutub. Ikhtisaruhu al-kutub, beliau meringkas, membuat mukhtasar dari kitab-kitab para ulama. Membuat mukhtasar, ringkasan dari kitab-kitab para ulama. Naam. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan-pembahasan kita insyaallah taala. Naam. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Uniya kathir minal ulama bi ikhtisaril kutub al-mutawwalah." Jadi banyak di antara para ulama yang mereka memperhatikan bab ini, memperhatikan bab ikhtisar, meringkas kitab-kitab yang tebal, mutawwalah. Nah, apa tujuannya, apa maksudnya? Bughyah au bughyatu taqribiha li talabatil ilm. Tujuannya adalah ingin mendekatkan buku yang tebal, ya, buku yang mutawwalah, agar bisa diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu. Naam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara jasa para ulama kita, ikhtisar al-kutub. meringkas kitab. Dan ketahuilah bahwasanya meringkas kitab itu bukan sekedar meringkas yang setiap orang bisa melakukannya, tidak. Apalagi kutubul mutawwalah, kitab-kitab yang tebal. Yang bisa melakukan dengan baik adalah para ulama yang mereka telah membaca semuanya. Tidak mungkin melakukan ikhtisar kecuali sudah membacanya. Dibaca, kemudian diikhtisar, diringkas. Untuk apa? Agar kitab yang tebal dan lebar serta panjang itu menjadi mudah dibaca, dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu bisa mengambil manfaatnya. Naam. Wabillahi taufiq. Dan ini barangkali bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Naam, kalau kita punya kemampuan untuk membuat ringkasan dari buku pelajaran anak-anak kita, coba lakukan itu. Ya, kita bukan ulama, ya, kita bukan orang yang punya keahlian, tetapi buku yang kita pelajari atau sedang dipelajari anak-anak kita ini kan buku-buku yang sederhana. Naam, maksudnya apa? Agar para penuntut ilmu, dalam hal ini anak-anak kita, menganggap dan menilai ilmu itu tidak sulit. Ini loh intinya. Ya. Baik. Setelah dia faham intinya, kemudian apa? Kemudian dia nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kurang lebih demikian maksud ya, para ulama kita ya, ingin mendekatkan kitab-kitab yang tebal itu kepada para penuntut ilmu dengan diikhtisar. Naam. Tukel ngingkin lenggah ngandap sambil ndendere zaman. Kata beliau rahimahullah, wa manhaju Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini pula manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi beliau punya taklif, karangan-karangan beliau sendiri. Taib. Dan diantara karya beliau adalah ikhtisar, meringkas kitab-kitab yang tebal, yang panjang. Naam. Faqad ikhtasara iddata kutubin mutawwalatin. Kita sebutkan contohnya. Beliau telah meringkas banyak kitab-kitab mutawwalah, tebal. Baqiyal an ba'dhuha, sampai saat ini masih ada. Masih ada karya-karya beliau yang sampai kepada kita. Misalnya Mukhtasar Siratul Rasul, Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar, ringkasan sirah Rasul. Naam. Taib. Ini adalah ikhtisar beliau dari kitab sirah Nabi yang panjang. Demikian pula wa mukhtasar Zadil Ma'ad. Demikian pula kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Wa Mukhtasar Zadil Ma'ad, dan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu kitab tebal. Nah, yang kalau kita membacanya ya butuh waktu yang panjang. Tetapi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ikhtasar hadzal kitab, melakukan ikhtisar sehingga menjadi tipis, mungkin seperdelapannya. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yuqarrib, mendekatkan kepada para penuntut ilmu untuk memahami isi kitab itu. Alhamdulillah. Wa Mukhtasar Al-Insaf wa Syarh Al-Kabir, ada dua buku tebal dalam fikih, kitab Al-Insaf dan kitab Asy-Syarh Al-Kabir, diikhtisar, diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Naam. dan ikhtisar yang beliau lakukan itu, ringkasan-ringkasan yang beliau lakukan itu, yadullu ala qira'atihi tilkal kutub al-mutawwalah, menunjukkan apa? Menunjukkan satu, bahwasanya beliau telah membaca kitab-kitab itu yang panjang. Ini menunjukkan barokah waktunya para ulama. Qara'a hadhil kutub al-mutawwalah, dibaca ya. Kemudian setelah itu summa ibrazu mukhtasaratiha litaqribil wusul ilal faidah minha. Kemudian setelah dibaca sampai selesai, diringkas. Diringkas ini kitab-kitab yang panjang, litaqribil wusul, untuk mendekatkan bisa sampainya seorang talibu ilmin ilal faidah minha, kepada faedah. Naam. Jadi memudahkan para penuntut ilmu untuk apa namanya sampai kepada faedah. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini sudah ada sejak dulu. Contoh misalnya kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanad. Sanad ada haddatsani, haddatsana dan seterusnya ya. Datang orang berikutnya ya, melakukan ikhtisar. Ikhtisar. Ya. Naam. Saya sebutkan contoh misalnya kitab Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Ya. Yang ditulis oleh Al-Mizzi. Berawal dari kitab Al-Kamal. Kitab rawi yang tebal, diriwayatkan dengan sanad. Kalau orang-orang zaman dulu faham dan hafal sanad itu. Datang Al-Mizzi ya, melakukan tahdzib. Jadi di tahdzib, tahdzib itu di ya dipilih, mungkin sanadnya dikurangi. Jadilah kitab Tahdzibul Kamal Al-Mizzi. Datang berikutnya Ibnu Hajar ya, mentahdzib lagi. Tahdzibul Kamal ditahdzib lagi, dipilih lagi, diikhtisar kurang lebih demikian. Menjadi kitab Tahdzibu Tahdzibul Kamal, Tahdzibu Tahdzibil Kamal. Yang kemudian terkenal dengan Tahdzibut Tahdzib. Semakin tipis. Kemudian Ibnu Hajar meringkas lagi ringkasan beliau dalam kitab Taqrib, Taqribu Tahdzib Tahdzibil Kamal, menjadi satu kitab. Di mana dalam kitab itu terkumpul rawi-rawi kutubus sittah. Langsung diambil kesimpulannya. Fulan ya berada pada tobaqoh sekian, kemudian dia siqoh ya. Taib tufiya sanah sekian, meninggal tahun sekian dan seterusnya. Bagi kita sebagai para penuntut ilmu, kalau langsung membaca kitab ya Tahdzibul Kamal atau sebelumnya, mungkin kita akan bingung sendiri namanya. Gimana membacanya, gimana kesimpulannya. Namun kemudian diringkas, diringkas, diringkas sampai diperes. Sesuatu yang itu adalah inti dan maksud dari pembahasan kitab, yakni mengenal derajat rawi ya, apakah rawi itu seorang rawi yang thiqah atau rawi yang dhaif atau rawi yang maqbul ila akhir. Dan kitab-kitab ini saling melengkapi. Kitab-kitab ini saling melengkapi, dan ketahuilah bahwasanya apa yang dilakukan oleh para ulama itu nafi', bermanfaat untuk kita. Nah, apa yang sedang kita pelajari di sini? Ya, kitab Zadul Ma'ad misalnya, kitab mutawwalah panjang, butuh sabar untuk membaca sampai selesai. Kurang lebih berisi tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga berbicara tentang tata cara ibadah beliau. Lengkap buku itu membahas tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Diringkas oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Naam. Demikian pula kitab fikih ini, ya, Al-Insaf dan Asy-Syarh Al-Kabir. Tapi muncul pertanyaan, ini dua kitab yang berbeda. Al-Insaf kitab sendiri, Al-Kabir, Asy-Syarh Al-Kabir juga kitab sendiri. Namun kenapa dijadikan satu oleh beliau? Sudah diringkes dijadikan satu. Diterangkan di sini kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa innama jama'a baina mukhtasari al-insaf wa syarhil kabir fi mu'allafin wahidin li'anna kullan minhuma syarhun li kitabil muqni'. Kenapa dijadikan satu mukhtasar? Karena dua kitab ini sesungguhnya syarah penjelasan dari kitab Al-Muqni'. Ini syarah kitab Al-Muqni', ini juga syarah kitab Al-Muqni'. Cuman metodenya berbeda. Taib. Wal insaf, apa perbedaannya? Wal insafu syarhun lahu fi hududi madhhabil Hanabilah tuna mujawazatihi ila aqwalin ukhra. Kitab Al-Insaf adalah syarah dari kitab Al-Muqni', namun syarahnya hanya menjelaskan madhab Hanabilah. Jadi pembahasannya hanya khilaf yang terjadi pada madhab Hambali. Berbeda dengan syarhul kabir, fa innahu syarhun ala tariqatil mughni. Kitab syarhul kabir itu seperti kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Jadi walaupun Al-Mughni ini kitab madhab Hambali, namun juga menyebutkan apa? Aqwal ukhra, pendapat-pendapat yang lain. Yadhkuru fihi aqwal as-sahabah, disebutkan pendapat-pendapat para sahabat, disebutkan pendapat para tabi'in, wa aqwalul a'immatil akharin, dan pendapat imam-imam yang lain, bukan hanya Imam Ahmad bin Hanbal, namun juga Imam Malik, Imam Syafi'i. Taib, oleh karena itulah digabung dua syarah ini, ya, Al-Insaf dan Asy-Syarhul Kabir, digabungkan jadi satu karena sama-sama itu adalah syarah dari kitab apa? Al-Muqni'. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Bagi para penuntut ilmu, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin ini sangat penting untuk dicatat baik-baik. Ya. Dan di sini ada sebuah faedah penting bahwasanya, ya, duduknya kita dengan seorang alim, duduknya kita dengan seorang ulama itu yuqarrib lana tariq, mendekatkan jalan bagi kita. Ya. Naam. Coba sebagai contoh gambaran, kita ingin tahu satu masalah. Masuk ke dalam maktabah, masuk ke sebuah perpustakaan, tapi tidak ngerti, buta. Kita buta, kayak masuk hutan, tidak ngerti arah, tidak ngerti jalan. Saya mau baca buku apa, saya mau mulai dari mana. Pokoknya di situ banyak kitab. Hanya ingin mencari satu masalah. Karena kita berjalan sendiri tanpa bekal, buku semua kita buka. Entah buku apa, ini buku, ternyata tidak ada lagi buku, tidak ada lagi. Tapi beda kalau kita duduk dengan alim. Kamu masuk ke maktabah, coba ambil buku ini. Dari sini saja sudah menghemat waktu. Ambil buku itu. Buka bab ini. Buka bab itu. Nah, di sini kesimpulannya. Ini khulasah, ini kesimpulannya. Sudah dapat kesimpulan, kamu ingin lebih ngerti apa namanya? Syarahnya. Ah, ini buku sebenarnya mukhtasar, ringkesan dari buku ini. Ini asalnya. Coba kamu buka. Dilihat, oh ternyata di sini disebutkan dalil lebih banyak. Demikian gambaran kurang lebih, ikhwatil kiram. Ya. Makanya para penuntut ilmu, ya, duduk dengan alim, dengan ulama, ya, adalah hal yang sangat diharapkan. Dan banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan itu. Ya. Naam. atau kita mendengar setidaknya asyritah para ulama, kaset-kaset para ulama, dan saat ini walhamdulillah kita mudah mendapatkan itu. Syekh Ibnu Utsaimin contohnya, semua kitab-kitab beliau yang beliau syarah, syarahnya ada mewujud sekarang dengan suara yang bagus. Naam, kita bisa mendengarkannya dengan buku yang sudah mufarragh, sudah di apa namanya tafrigh. Bukunya ada, suara beliau ada, langsung mengikuti ada. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang butuh juhud, butuh hirs, butuh semangat. Naam. Ini wallahu alam ikhwatil kiram, ya. Terakhir pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa di antara ya manhaj metode penulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau bukan menulis sendiri karya beliau sendiri, tidak, namun karya para ulama yang panjang, yang tebal, kemudian beliau baca, beliau tulis khulasahnya, beliau ringkas, jadilah mukhtasarat. Jadilah apa? Mukhtasarat. Naam. Baik. Jadi asy-syai'u bi syai'i yudzkar. Kadang kalau kita ngomong dengan orang panjang, enggak tahu intinya, pusing juga ya kan, mumet. Akhirnya kita wis intine bae apa? Ini namanya mukhtasar, memang mencari mukhtar. Jane maksudnya apa? Antum bulat muter-muter itu apa maksudnya? Ya. Baik. Jadi ikhtisar ini bab yang penting, yang para ulama punya maksud ya, menyampaikan manfaat kepada para penuntut ilmu dengan mudah, memudahkan jalan. Kemudian terakhir masyarakat muslimin, ditutup oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa aqulu fil khitam, dan sebagai penutup saya katakan, kata beliau setelah menyebutkan kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna ba'da mu'allafati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah min jumlatil muqarraratid dirasiyati fil mamlakatil arabiyyatis su'udiyah min zamanin tawil. Ketahuilah bahwasanya sebagian karya-karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab termasuk muqarrarat, termasuk kurikulum ad-dirasiyah, kurikulum pendidikan fil mamlakatil arabiyyatis su'udiyah, di kerajaan Saudi Arabia. Naam, jadi buku-buku beliau itu dijadikan sebagai muqarrar dirasi, kurikulum pelajaran. Min zamanin tawil, bukan setahun dua tahun dipakai, zaman tawil, puluhan tahun sudah, bahkan 100 tahun mungkin sampai sudah ya. Dimanfaatkan buku-buku beliau sebagai muqarrarat ad-dirasiyah. Naam. Kata Syekh Abdul Muhsin, bahkan saya pun termasuk dulu yang mengajarkan kitab-kitab itu untuk para pelajar ibtidaiyah dan juga setelahnya. Kata beliau, wa kuntu mimman darrasa al-usul as-salasah, dan saya termasuk yang pernah mengajarkan kitab usul as-salasah, wa kashfu syubuhat, wa adabul masyi ila shalah fil marhalatil ibtidaiyah. Tiga buku ini dipelajari, diajarkan di marhala ibtidaiyah. Usulus salasah, kasyfus syubuhat, dan kitab adabul masyi ila shalah. Naam. Beliau mengajarkan tiga buku ini, kitab ini yang semuanya adalah pembahasan akidah, dan yang satu adalah fikih adabul masyi ila shalah. Beliau ajarkan, beliau sendiri yang mengajarkan pada talabatul ilm, pada marhalah apa? Ibtidaiyah. Fima baina am, pada tahun kurang lebih 1368 sampai 1371. Nah, beliau ajar, beliau mengajar sejak tahun itu. Nah. Nah. Summa kitabu tauhid ba'dal marhalatil ibtidaiyah. Kemudian saya juga mengajarkan kitabu tauhid, dan itu dijadikan sebagai mukarrar, sebagai kurikulum pada marhalah sesudah ibtidaiyah, ya mutawasithah, sampai saat ini di Mamlakah Arabiyah kitabu tauhid dijadikan mukarrar pada marhalah mutawasithah selama 3 tahun. Ditanamkan akidah sejak dini ibtidaiyah, ya. Dan ini buku-buku yang dipakai karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Abdul Muhsin, wa kana lit-ta'limi qabla insya'i wizaratil ma'arif mudiriyatun 'amatun. Dulu, ya, urusan pengajaran sebelum ada kementerian ma'arif, dulu belum ada kementerian pendidikan, ya. Tapi di sana ada mudiriyatun amah, mudiriyah amah, yakni mungkin urusan umum demikian. Maqarruha Makkatul Mukarramah, pusatnya di kota Mekah ketika itu. Wa kana mudiruha, dan ketika itu mudirnya adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibni Abdul Aziz Ibn Mani', ma'ruf beliau Muhammad bin Abdul Aziz Ibn Mani', dulu mudirnya beliau sebelum ada Al-Wizarah atau Wizaratul Ma'arif, Kementerian Pendidikan. Naam. Wa huwa min ahli al-ilmi wal fadli, dan beliau termasuk di antara ahlul ilm dan orang yang memiliki kemuliaan. Wa qad wudi'at manahijut ta'lim fi dhalikal waqt, dan sejak zaman itu, ya, sudah dibuat manahijut ta'lim. Manahijut ta'lim yakni tadi, ya, kurikulum yang disusun dengan apa namanya berjenjang, sudah mulai diatur ini kelas ibtidai apa pelajarannya. Terus, na'am. Kemudian setelah itu, ini rintisan, sesuatu itu memang harus dirintis. Ini sebelum ada kementerian. Walamma unsyiat wizaratul ma'arif ba'da wafati al-Malik Abdul Aziz, ketika kemudian dibentuk Wizaratul Ma'arif, dibentuk Kementerian Pendidikan setelah wafatnya Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, dan Mamlakah Arabiyah sejak zamannya Malik Abdul Aziz sudah lebih dari 100 tahun sampai saat ini. Setelah wafatnya Malik Abdul Aziz, ya, fi ahdi Al-Malik Saud rahimahullah, kana khadimul harumain asy-syarifain al-Malik Fahd ibn Abdul Aziz hafizahullah awwal wazirin lil ma'arif. Ketika dibentuk Kementerian Pendidikan, menteri pendidikan yang pertama adalah al-Malik Fahd ibn Abdul Aziz. Sebelum menjadi raja, beliau adalah menteri pendidikan. Jadi raja pun belajar ilmu din, ilmu agama, ilmu Alkitab was sunnah. Karena ini aslul usul, karena ini pokok bekal untuk menghadapi segala macam kesulitan hidup, ilmu agama ini. Menteri pendidikan yang pertama Fahd ibn Abdul Aziz. Wa aqarra manahij at-ta'lim, dan beliau Fahd ibn Abdul Aziz sebelum menjadi Malik raja, beliau menetapkan manahij at-ta'lim tadi, menyetujui dan menetapkan kurikulum pendidikan, ya, dengan kitab-kitabnya tadi, kitab-kitabnya Syekh tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi buku-bukunya Syekh sudah dipelajari sejak lama oleh anak-anak kecil ibtidai dan setelahnya, dari sebelum ada Kementerian Pendidikan. Naam. Thumma ta'aqaba 'ala al-wizarah ba'dahu arba'at wuzara. Kemudian setelah beliau bergantian sampai 4 menteri pendidikan. Wal manahiju ta'limiyah 'ala ma hiya 'alaihi, dan kurikulumnya tetap tidak berubah seperti itu. Lam yuwajjah ilaiha tuhmah fi hadhihi al-uhud al-mutatabi'ah. Baik, penting untuk antum ketahui Ini menjadi hal penting untuk kita catat, bahwasanya buku-bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sudah dipakai sejak lama. Sejak lama. Tetapi subhanallah tidak menimbulkan masalah. Tidak menimbulkan masalah. Lam yuwajjah ilaiha tuhmatun fi hadhil uhud, al-uhud al-mutatabi'ah. Tidak pernah ada tuduhan terhadap kurikulum yang dipakai ini. Dalam waktu yang lama tidak ada tuduhan. Tetapi kemudian akhir-akhir ini ada tuduhan-tuduhan keji tentang buku-bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi harus ngerti sejarah. Ini buku ini sudah dipelajari sejak dulu. Dan dengan pelajaran-pelajaran itu muncul para ulama, muncul tokoh-tokoh, muncul orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki peran dalam kehidupan. Tidak menimbulkan efek negatif. Namun kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, wa qabla sanataini taqriban, sebelum 2 tahun, kurang lebih 2 tahun sejak beliau menyampaikan ini tentunya. Ya. Wa bi munasabatil hamalatil haqida ala hadhil biladil mubarakah min adail Islam, kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya, muncul para pembawa bendera kedengkian terhadap negeri ini. Ittahama ba'dul ladzina yamiluna ilaihim manahij at-ta'lim bi annaha sababu tatarruhi wa takfir. Mereka menuduh bahwasanya buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini adalah buku-buku yang menyebabkan adanya pemikiran takfir, terorisme dan seterusnya. Naam, wa ma tabi'a dzalika min tadmirin wa tafjir. Dan apa yang terjadi berupa pengeboman, kemudian pengerusakan di sana sini, ini adalah akibat dari buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dipelajari dan dijadikan sebagai apa? Muqarrarat ad-dirasiyah. Sebagai apa namanya? Kurikulum. Taib. Mulai Syekh Abdul Muhsin membela tuduhan ini. Membela al-haq dari tuduhan ini. Wa hadhil manahij bari'ah min hadhit tuham. Ketahuilah bahwasanya kurikulum-kurikulum ini berlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Wa muttahimuha huwal muttaham. Justru yang menuduh itulah yang tertuduh. Orang-orang yang menuduh, mereka orang-orang yang sesungguhnya tertuduh. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang jelek. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang, ya, perlu kita waspadai. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, summa limadza ta'akhkhara hadzal ittiham ila hadzal waqt. Lalu kalau memang buku-buku ini menjadi sebab kerusakan, kenapa baru sekarang dimunculkan? Enggak dari dulu-dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qadiman, sudah lama. Dan muqarrarat ini, ya, dipelajari sampai saat ini. Bahkan termasuk yang mengajar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah orang yang paling memerangi apa? Terorisme. Aneh yang seperti ini. Raja-raja Saudi saat ini adalah orang-orang yang belajar buku-buku ini. Malik Salman Ibn Abdul Aziz kecilnya belajar itu, salah satu usul kasusubuhat adabul masih ila sholah kitabut tauhid. Apakah beliau teroris? Bahkan beliau orang yang sangat punya jasa besar untuk memberantas terorisme, memerangi Houthi Syiah, ya, memerangi terorisme. Semua orang menyaksikan itu. Kok bisa kemudian dituduh bahwasanya buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melahirkan para teroris? Batil ini. Naam, walam tuttaham fi ahdil Malik Abdul Aziz wal Uhud ba'dahu. Kenapa tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan di zaman Malik Abdul Aziz 100 tahun yang lalu? Kemudian raja-raja sesudahnya. Kenapa tidak dituduhkan ketika itu? Kenapa baru sekarang, ma'asyiral muslimin? Wa minal ma'lum annal katsirina minal ulama wal umara wal wuzara wa ghairuhum qad darasu hadhihi al manahij wa lam yahsul lahum minha illa al khair was salama. Dan ketahuilah, dan ini bantahan juga, semua orang tahu bahwasanya kebanyakan para ulama saat ini, Syekh Shalih Ibn Fauzan yang masih hidup, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, naam, masyayikh yang masih hidup saat ini atau masyayikh yang sudah meninggal, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih, dan yang lainnya para ulama, wal umara atau para amir, para gubernur, para raja, wal wuzara para menteri, wa ghairuhum dan yang lainnya, tokoh-tokoh yang saat ini ada, qaddarasu hadhil manahij, mereka semuanya mempelajari buku-buku ini di masa kecilnya terus sampai tua mereka. Walam yahsullahu minha illal khair wassalamah. Ternyata yang muncul dari mereka tidak lain adalah kebaikan dan keselamatan. Jadi itu betul-betul tuduhan. Hadza wa in tanawalna an syai' min usulina tahqiqan li raghbati a'da'ina minal kufari wal munafiqin bi taghyiril manahiji wa ikhla'iha an min aqidatil wala'i wal bara' yaskhatu rabbana wala yurdi a'da'ana. Dan kalau kita ini mau mengikuti mereka, mereka maunya apa? Buang ini buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan dijadikan sebagai kurikulum. Maunya mereka begitu. Kita tidak akan ikut ajakan mereka itu. Sungguh, kalau kita mau dan mengikuti kemauan mereka untuk tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang kita pelajari, ya, untuk mendapatkan keridhaan musuh-musuh kita, sungguh kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap akan ajarkan ini. Aqidatut tauhid. Kita akan ajarkan kasyfus syubhat. Kita akan ajarkan usulus salasah. Kitab usulus salasah, perkara yang paling penting dan perkara yang akan dihadapi oleh manusia semuanya, kullun nas, semua manusia. Ya. Yeah. Dia akan masuk ke dalam alam barzakh. Wasu'ila, dan akan ditanya, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, siapa nabimu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini tiga perkara, usulus salasah, yang seperti ini akan dikatakan sebagai sebab munculnya takfir, terorisme. Orang mengajari mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kemudian membuat kerusakan. Haji, sangat aneh tuduhan itu. Jadi kita tidak akan mengikuti apa yang dimaukan oleh musuh-musuh kita. Naam, mereka ingin kita seperti mereka. Sebagaimana Allah berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka punya keinginan kalau kalian kafir sebagaimana mereka juga kafir, sehingga sama dengan mereka. Mereka ingin kita rusak sebagaimana mereka rusak, sehingga kita sama-sama rusak. Itulah keinginan mereka. Naam. Wa waddu law takfurun, dan mereka betul-betul ingin kalau kalian kufur. Dan itu sesungguhnya bagian dari makar orang-orang Yahudi, Nasrani, agar kita lari dari agama Islam dan mengikuti jejak mereka. Walan tarallahu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sungguh mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tidak pernah akan ridha sampai kalian mengikuti jalannya mereka, jejaknya mereka, sama dengan mereka. Kitabut Tauhid mengajari kita untuk tidak hulu fis salihin, terhadap orang-orang soleh. Orang-orang Nasara, mereka orang yang terjatuh pada ghulu kepada Isa bin Maryam. Dan mereka ingin kita seperti mereka. Makanya jangan pelajari kitab Tauhid, jangan pelajari ini. Demikian pula orang-orang yang mengagungkan apa namanya, orang-orang yang sudah mati, yang dianggap soleh, ghulu terhadap orang-orang soleh, ya tidak cocok dengan kitab ini. Jangan dipelajari, membahayakan. Padahal itulah ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ikuti kehendak mereka. kita lebih mengutamakan mencari ridha Allah daripada keridhaan manusia. Kita akan mengikuti apa yang Allah perintahkan daripada apa yang diajak oleh musuh-musuh Islam. Wa fi sahihi Ibnu Hibban, di dalam sahih Ibnu Hibban, anna Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul bersabda, man iltamasa ridallah, siapa yang dia mengutamakan mencari ridha Allah, bisa khotin nas, walaupun manusia benci kepadanya, tapi intinya adalah mencari ridha Allah. Saya tidak mau ikut kalian karena ini salah. Kemudian kita dibenci karena kita mencari ridha Allah. Ya. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Allah akan ridha kepada kita dan Allah akan jadikan manusia ridha kepada kita. Namun sebaliknya, wa man iltamasa ridha nas, siapa yang lebih mencari ridhanya manusia walaupun Allah murka kepadanya, Allah akan memurkainya dan Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya. Nah, maka ayuhal muslimun, ya, tetaplah kita mengajarkan akidah tauhid, mengajarkan akidah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari kitab-kitab para ulama kita. Di akhir risalah ini beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, wa as'alullaha azza wa jal an yahfadha hadhil bilad wa sa'iri biladil muslimin. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menjaga negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin min syarril asrar wa kaidil kuffar, dari kejelekan orang-orang yang buruk dan tipu daya orang-orang kafir. Wa an yujziya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab khairul jaza, dan semoga Allah memberikan balasan sebaik-baik balasan kepada Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ala maqama bihi minad da'wati ilallah, atas apa yang telah beliau tegakkan berupa dakwah ilallah, wa nusratid dinil hanif, dan pembelaan beliau terhadap agama yang lurus. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Selesai ikhwan pembacaan risalah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat dengan mengenal kitab-kitab beliau, kemudian juga dengan mengerti manhaj beliau di dalam tulisan-tulisan. Berikutnya kita memanfaatkan buku-buku beliau untuk kita memahami agama yang mulia ini. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.